إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من المخلصين في القول والعمل اللهم اجعلنا من المخلصين في القول والعمل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على إخلاص في نية طلب العلم اللهم يسر لنا أمورنا في طلب العلم والمعرفة اللهم يسر لنا في أمورنا يسر لنا أمورنا في طلب العلم والمعرفة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رحمن يا كريم يا مجيب السائلين مجوان مجوان Dari tadi antum makin mundur terus, ya. Majuan. Antum majuan sedikit, majuan. Biar lebih dekat lah, ya. Maju, maju, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan meneruskan perjalanan kita dalam Fawaidul Fawaid. Ini adalah kajian yang sebenarnya sampai ke kajian 30 dari keseluruhan kajian Fawaidul Fawaid. Namun kita baru sampai rekaman ke nomor 27. Tapi pada hakikatnya kita sudah sampai kajian ke 30. Masya Allah. Gak terasa ya Salman. 30 sudah. Hah? Bahkan lebih dari 30 pekan kan. Bismillah, kita akan mengkaji tentang asbabut taufiq. Itu sebab-sebab taufiq dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibn Qayyim al-Jawziyah berkata, "Thumma fakkartu, hal litawfiqi wal khidlani sabab?" Setelah berpikir lebih dalam, kemudian saya berpikir lebih dalam, saya pun bertanya-tanya, apakah yang menyebabkan Allah menganugerahkan taufiknya kepada hamba, dan apa yang menyebabkan Allah menelantarkan hamba lainnya di dalam kubangan dosa. Seseorang, imma dia diberi taufik, imma dia tidak diberi taufik. Taufik itu seperti kesepakatan, ya. Wafuifuk. Seperti kesepakatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang Allah berikan taufik padanya itu ibadah yang berkah dan terasa oleh pelakunya dibandingkan dengan ibadah yang tidak Allah berikan taufik padanya. Nah, sekarang apa yang menyebabkan atau apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan taufik kepada hambanya dalam amalan dan ucapan atau perbuatan? Dan apa sih yang menyebabkan hamba itu terlantar dan Allah menelantarkan hamba lainnya di dalam kubangan dosa? Atau ini apakah ada penyebabnya? Atau keduanya berpulang kepada kehendak Allah semata tanpa ada sebabnya? Itu benar-benar kita semuanya kehendak Allah saja dan kita tidak perlu ada sebab untuk mencari hidayah taufik itu. Di sini pertanyaan, ya. Jadi apakah perkataan Ibnu Qayyim sebenarnya simpel, hal litaufiqi wal khidlani sabab? Apakah untuk taufik atau untuk kesengsaraan itu ada sebabnya? Am huma bimujarradil masyiah la sababalahuma, atau taufik dan khidlan itu hanya mujarad atau sebatas hanya dari masyiah Allah semata tanpa ada sebab lainnya. Nah, itu pertanyaan. Ya, jadi ini paragraf sebenarnya cuma dua kalimat sebenarnya. Tapi bagusnya di sini terjemahannya adalah ini terjemahan yang bagus. Makanya ketika antum menemukan faidul-faid terjemahan lain, itu belum tentu menerjemahkan kalimat ini dengan penerjemahan sesempurna ini. Ini terjemahan yang sempurna. Ini terjemahan yang bersifat tafsiri. Yaitu, enggak tahu ini penerjemahnya siapa? Hafizullah. Yang menerjemahkan Abu Ihsan Al-Athari. Hah? Hasan Al-Jaizi. Ashwin Kiti Jamaluddin. Hafizullah, luar biasa. Beliau berhasil menerjemahkan dengan terjemahan yang diinginkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Namun tentu ketika antum membaca terjemahnya pula, antum perlu memperdalam juga pemahaman terhadap penerjemahan ini, jangan sampai salah juga. Ini agak panjang. Ya. Kemudian dikatakan fahuwa faida sababuha ahliyatul mahalli wa adamuha, ternyata sebab taufik maupun penelantaran Allah itu kembali kepada layak atau tidaknya suatu makhluk mendapatkannya. Kembali kepada itu, layak apa enggak dia nih? Dan layaknya suatu makhluk mendapatkannya atau tidak, itu juga lihat dari makhluk itu, lihat ngapain makhluk itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi, aku sesuai dengan apa yang dipersangkakan oleh hambaku. Ya. Juga dalam ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah tidak akan mengubah suatu kaum selama mereka tidak mengubah diri mereka sendiri. Tidak merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kelayakan mereka itu juga tergantung dari sikap mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada hamba tertentu itu karena apa? Hamba tertentu itu berbuat sesuatu. Jika Allah Subhanahu wa taala menelantarkan dan menghinakan hamba tertentu lainnya, itu juga karena hamba tertentu itu berbuat sesuatu. Jadi ada dorongan dari itu, ada sebab. Sebab itulah yang menjadikan dia layak atau tidak mendapatkan taufik. Ya enggak? Oke. Kemudian di sini kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berikutnya akan menerangkan pandangan nazori dan qiyasi akli, pandangan nalar rasional ya setelah ini. Fahuwa subhanahu khaliqul mahali mutafawitatan fil isti'dadi wal qabuli a'zama tafawut. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka makhluk dengan kesiapan dan kemampuan berbeda-beda dalam menerima taufik. Berbeda-beda. Setiap makhluk, setiap manusia itu berbeda-beda derajat dia menerima taufik dalam kondisi ini, atau dia menerima taufik dalam amalan tertentu. Seseorang bisa mendapatkan taufik dalam sholatnya lebih daripada temannya yang juga sama-sama pelajar, sama-sama berusia 18 tahun misalnya. Tapi taufik Allah terhadap hamba yang ini lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya misal. Sementara yang lainnya mungkin taufik Allah Subhanahu wa taala berikan padanya dari sisi misalnya ilmu. Bisa. Jadi berbeda-beda orang-orang. Berbeda-beda dalam menerima taufik dari dua sisi. Kesiapan dia, isti'adat, dan juga kudroh dia, kemampuannya. Ya. Kesiapan seseorang dalam menerima taufik. Ya. Nah, kalau misalnya ibadah kita itu lebih khusyuk, lebih baik, itu seharusnya bersiap-siap benar-benar. Ya. Misal nih, kita mengajar, ketika kita mengajar tanpa ada persiapan, pasti agak kesulitan, kecuali sudah terjadi persiapan yang secara otomatis terjadi sebelumnya. Itu apa? Selama 10 tahun yang diajar adalah matematika SD terus, itu udah 10 tahun itu. Nah, di tahun ke-10 dia mau ngajar apapun dari materi SD itu, ya udah siap. Nah, itu udah jelas itu. Karena apa? Udah terlatih dengan itu. Ya kan? Nah, begitu juga misalnya taufik Allah Subhanahu wa taala, orang yang terbiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian terus menikmati taufik tersebut dan menggunakannya dalam kebaikan, itu akan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik. Maka taufik, ketika kita mendapatkan taufik dalam amalan kita dan kita merasakan keindahan dan kelezatan itu wajib bagi kita pertama bersyukur, tentu saya bersyukur. bersyukur, mengamalkan sesuatu itu, terus kemudian berbuat baik dengannya. Nah, semakin lama terus semakin terbiasa dengan taufik. Walhamdulillah. Ya kan? Kemudian, lihat di sini dalil akli dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Fal jamadatu la taqbalu ma yaqbaluhul hayawan. Benda-benda mati misalnya, ia tidak dapat menerima hal-hal yang dapat diterima oleh makhluk hidup, hayawan. Enggak menerima, enggak bisa. Antum ketika memukul benda mati, dia tidak akan melawan dan tidak akan merasakan apapun dari kesakitan. Nah, kalau makhluk hidup yang Allah berikan rasa sakit jika dipukul, maka akan melawan atau merasa sakit ketika dipukul. Jadi kesiapan dalam menerima sesuatu itu beda derajatnya masing-masing. Ya kan? Benda mati bagaimanapun enggak bakal siap mereka. Tapi kalau misalnya makhluk hidup tentu ada masing-masing, ada kesiapan masing-masing dengan cara masing-masing. Dan juga tidak semua jenis dan metode persiapan mereka itu sama, enggak, beda-beda. Itu beragam dan banyak sekali. Ya. Bagaimana mereka kemudian menerima mara bahaya itu masing-masing sikapnya beda-beda. Bahkan mungkin dari satu jenis spesies, itu masing-masing ada sendiri metodenya, ya kan? Ada sendiri metodenya. Nah, kemudian dikatakan wa kadzalika nawan kullu minhuma mutafawitun fil qabul. Ya. Benda-benda mati misalnya tidak dapat menerima hal-hal yang dapat diterima oleh makhluk hidup. Bahkan makhluk hidup sendiri, yaitu manusia dan hewan, kedua-duanya. Keduanya memiliki kesiapan dan daya terima yang berbeda-beda. Kemudian, fal hayawanun natiq. Apa itu hayawan natiq? Manusia, inilah dalil bahwasanya kita tuh antum tuh hewan. Hayawanun natiq. Salahkan Ibnu Qayyim kalau gitu. Al hayawan an natiq, manusia. Menungso, manusia la yaqbalu ma yaqbaluhul bahim. Manusia dapat menerima hal-hal yang tidak dapat diterima oleh binatang. Di antaranya nalar, riset, meriset, atau kemampuan mencerna sesuatu secara nalar. Ya, ya bisa hewan bagaimana? Gak ada jerapah mengidentifikasikan dirinya bahwa saya adalah jerapah dari Afrika. Gak mungkin. Nah, itu berbeda dengan manusia, ya kan? Manusia dapat menerima hal-hal yang tak dapat diterima oleh binatang juga. Ya kan? Walaupun kesiapan dan kemampuan antar manusia sangatlah beragam dalam hal ini. Begitu pula dengan binatang, terdapat perbedaan kesiapan dan kemampuan antar mereka, antar binatang. Wakadzalikal hayawan al-bahim mutafawitun fil qabul. Mereka berbeda-beda dari segi kesiapan dan kemampuan mereka. Lakin laisa bainan naw'il wahidi min at-tafawuti kama bainan naw'il insan. Meskipun perbedaan yang terdapat pada hewan tidak sebesar perbedaan yang terdapat pada manusia. Karena manusia itu beda-beda beneran. Kenapa? Akal mereka. Ya, akal mereka lah yang memperluas perbedaan. Makanya semakin orang, semakin dia mengedepankan akal daripada wahyu, maka semakin akan memperbanyak perbedaan. Ya kan? Jadi akal lah yang membuat banyak perbedaan. Seandainya manusia itu dicabut akalnya, maka enggak ada lagi toko-toko, enggak ada lagi. Enggak ada lagi persaingan antara Alfamart, Indomaret, Alfamidi dan sebagainya, enggak ada persaingan seperti itu. Ya. Karena itu kenapa? Itu semua akal. Dan ketika seseorang hanya memperhatikan akalnya saja, tanpa memperhatikan akal di sini, tanpa memperhatikan bagaimana dia memanage akal tersebut agar tetap dalam koridor syar'i, maka dia mirip dengan binatang. Mirip dengan binatang. Bahkan balhum adol, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, fa idza kana al-mahallu qabilan lin-ni'mah bihaitsu ya'rifuha ويعرف قدرها وخطرها ويشكر المنعم بها ويثني عليه بها ويعظمه عليها وَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ مَحْضِ الْجُودِ وَعَيْنِ الْمِنَّةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ هُوَ مُسْتَحِقٌّ لَهَا وَلَا هِيَ لَهُ وَلَا بِهِ. Nah, ini dia akan إِنَّمَا هِيَ لِلَّهِ وَحْدَهُ بِهِ وَحْدَهُ فَوَحَّدَ بِنِعْمَتِهِ إِخْلَاصًا وَصَرَفَهَا فِي مَحَبَّتِهِ شُكْرًا وَشَهِدَهَا مِنْ مَحْضِ جُودِهِ مِنَّهُ وَعَرَفَ قُصُورَهُ وَتَقْصِيرَهُ فِي شُكْرِهَا عَجْزًا وَضَعْفًا وَتَفْرِيطًا وَعَلِمَ أَنَّهُ إِنْ أَدَامَهَا عَلَيْهِ فَذَلِكَ مَحْضُ صَدْقِهِ مَحْضُ صِدْقِهِ وَفَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ وَإِنْ سَلَبَهُ إِيَّاهَا فَهُوَ أَهْلٌ لِذَلِكَ مُسْتَحِقٌّ لَهُ. Fahimtum? Ini kalimatnya bagus banget ini. Antum jadikan ini kata mutiara ini. Satu paragraf ini. Bagus banget ini. Ini manhajnya, manhaj yang perlu diperhatikan ini. Apa pemetaan yang sangat penting. Nih, orang yang layak menerima taufik, layak menerima nikmat dari Allah. Kenapa dia menerima taufik? Karena dia orang yang memang layak menerima nikmat dari Allah. Taufik itu kenikmatan terbesar loh. Sekarang bagaimana antum misalnya membedakan sholat subuh di masjid bagus, imamnya bagus, qiraahnya bagus, pemahamannya bagus. Kemudian sholat subuh di tempat lain. Masjidnya, ya begitulah, imamnya begitulah, bacaannya ya gitu deh. Asal jadi. Antum merasakan ketika bermakmum dengan imam yang bagus, kenikmatan. Ya. Bahkan mungkin ketika antum memahami apa yang dibaca oleh imam tersebut dan meresapi benar-benar terkucur air mata. Itu kenikmatan. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap ada orang yang memang dia menangis, cuma menangis karena bukan apa-apa. Menangis karena kesesuatu aja. Ya. Atau orang yang di pengajian mengantuk. Makanya buka permen seperti itu. Hah? Antum apa permen apa itu? Kopi koi. Hah? Wafer. Astagfirullahaladzim. Kok permen antum masih oke lah ini depan wafer pula. Yang kita bicarakan itu taufik di sini. Taufik. Masya Allah. Jangan makan di sini, Mas. Makan di ini aja di. Kalau makan di sini nanti yang lain pada buka punya masing-masing nanti aku. Orang yang layak menerima taufik, layak menerima nikmat dari Allah. Enggak, kalau antum lapar enggak apa-apa makan aja. Enggak apa-apa makan aja kalau antum lapar. Tapi nanti sisain buat kita. Ya. Orang yang demikian adalah orang yang menyadari keberadaan nikmat tersebut serta menyadari kedudukan dan ketinggian nilainya. Syufnising. Orang yang mendapatkan taufik itu orang yang menyadari keberadaan taufik tersebut, ya. Jadi kalau orang itu enggak menyadari adanya taufik, itu berarti dia enggak dapat taufik. Jadi orang yang mendapatkan taufik itu syaratnya apa? Dia memang cocok, layak. Dan syarat kedua itu dalam kondisi yaqdhah. Yaqdhah itu artinya apa? Terjaga. Maksudnya hidup kalbunya. Enggak mungkin orang yang mati kalbunya, ya, tiap hari denger dangdut koplo. Kemudian tiba-tiba merasa saya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penghasilan saya, kemudian saya bisa sedekah. Enggak, yang seperti ini enggak. Itu malah justru istidraj itu untuknya, ya. Nah, orang yang dia adalah orang yang menyadari keberadaan nikmat tersebut. Syuf di sini, syuf ini, perhatikan baik-baik ini. Ketika antum ketika salat dan merasakan taufik Allah Subhanahu wa taala dalam salat antum, nah itu apa yang harus antum lakukan? Ada yang harus antum lakukan. Pertama, menyadari kedudukan dan ketinggian nilai taufik tersebut. Agungkan itu. Masya Allah, alhamdulillah. Maka tadi kita bilang kan ayat fa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan kita bilang tadi salaf mereka terbiasa untuk menceritakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala terhadap amal mereka kepada saudara mereka, diceritakan. Tadi malam saya alhamdulillah ya Allah, saya alhamdulillah ya Salman. Tadi malam saya sholat tahajud 3 rakaat. Masya Allah, indah sekali. Ya. Senang banget itu, senang dengan itu. Karena apa? Dia menyadari kedudukan taufik tersebut. Kemudian menceritakan pada teman-temannya, karena apa? Saking meluapnya kegembiraannya. Jadi Jangan kira semua, jangan enggak semua orang yang menceritakan tentang keindahan yang terjadi pada hidupnya berarti pamer, ria, sombong, takabur. Enggak mesti. Mungkin saja itu saking meluapnya kegembiraan. Bahkan kadang seorang saking meluapnya kegembiraan, kadang mengucapkan kalimat kufur dan Allah memaafkan dia. Ya kan, dalam hadis ketika rohilnya ini hilang, lepas untanya, kemudian Allah mengembalikannya. Tiba-tiba datang, kemudian apa dibilang? Ya Rabbi anta abdi wa ana ilahuk. Masya Allah. Ini kufur ini kan, kalimat yang kufur. Tetapi kan tersurat dan terucap dari seseorang yang sedang meluap kegembiraannya sehingga tidak bisa menahan gejolak emosi gembiranya kan. Ya. Iya. Kebalik umumnya. Saking gembiranya gitu kan. Nah sekarang bagaimana dengan orang yang gembira karena alhamdulillah dia taat. Merasa gembira dengan ketaatan diri sendiri kepada Allah, itu tidak mesti berupa ujub atau fakhr, sombong. Enggak mesti. Justru seorang muslim adalah yang gembira akan kebaikan yang dilakukan. Itu muslim. Sekaligus gembira itu kan roja, dia berharap, senang gitu. Tapi sekaligus juga dia rasa takutnya ada gitu. Jadi enggak serta-merta gembira terus-menerus, enggak ada rasa takut, ini aneh. Janggal kok dari dalam tubuh seorang muslim ya. Jadi sadarilah kedudukan dan ketinggian nilai taufik tersebut. Hargailah dia benar-benar seagung-agung penghargaan. Dia bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. Antum katakan alhamdulillah ya Allah, memuji Allah dan mengagungkan Allah atas nikmat tersebut. Serta mengetahui nikmat hal itu semata-mata karena apa? Kemurahan dan karunia dari Allah. Jadi tadi apa? Yang pertama itu sadari. Sadari itu, kemudian bersyukur. Ya. Kemudian ketahuilah bahwasanya itu semua semata-mata itu kemurahan, kemuliaan dari Allah. Jadi supaya apa? Supaya kita enggak sombong, enggak menisbatkan kenikmatan itu pada diri kita. Makanya salaf di antara tradisi mereka, di antara Ibnu Mas'ud diriwayatkan dalam hadis mauquf bahwasanya Ibnu Mas'ud dan lain-lainnya ada juga, itu ketika khutbah setelahnya mengatakan apa? Yang baik dari Allah, ya kan? Dan yang buruk dariku atau dari syaitan. Itu ada tradisi dari salaf, tapi bukan hadis. Bukan nabi, tapi sahabat. Dan kemudian berturun-temurun dan sampai sekarang. Itu enggak masalah. Untuk merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Maksudnya apa? Taufik yang kita dapat misalnya dari kajian ini misalnya. Alhamdulillah akhirnya dengan izin Allah Anda berhasil untuk membuat antum misalnya menghafal. Itu semua dari siapa? Dari Allah itu. Karomah dari Allah dan taufik dari Allah. Antum misalnya, coba di sini. Yang dulunya misalnya enggak pernah ngafalin hadis. Bahkan ketika awal-awal masuk pengajian majelis menghafal hadis innamal a'malu binniyat, ayo susahnya minta ampun, Masya Allah. Bahkan menghafal aja misalnya sorof misalnya. Udah enak. Huwa huma hum hiya huma hunna. Udah dinadain. Udah enak. Udah menarik. Tetap gak bisa. Tapi kemudian didoakan. Mudah-mudahan insya Allah antum mendapatkan taufik. Mudah-mudahan. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian berikutnya. Coba dapat bisa. Itu merupakan apa? Taufik dari Allah itu. Ya kan? Kadang seperti itu orang. Pertama gak bisa. Lama-lama jadi biasa. Biasa kemudian malah jadi pecandunya. Kemudian justru gak bisa meninggalkan itu dan memanfaatkannya benar-benar. Nah itu berarti taufik dari Allah. Berarti dialah orang yang layak mendapatkannya. Orang yang layak itu biasanya orang istiqomah. Bukan orang yang kadang-kadang angin-anginan. Ya susah kalau dapat kayak itu. Orang yang anginan itu pertama dapat taufik. Kemudian absen. Kemudian besoknya semangat lagi, termotivasi. Besoknya absen. Susah yang seperti ini. Kasihan yang seperti ini. Dia meletihkan dirinya di satu momen, namun dia tidak menghasilkan apapun. Sementara orang yang layak mendapatkan taufik yang istiqomah adalah orang yang istiqomah. Orang yang terus-menerus istiqomah. Tapi setelah dia mendapatkan taufik, tentunya dia dalam kalbunya harus menisbatkan taufik itu pada Allah Subhanahu wa taala. Dirinya tidak merasa berhak atas nikmat tersebut. Maksudnya, dirinya bukanlah penguasa nikmat tersebut. Atau merasa nikmat itu miliknya, enggak. Yaitu semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. atau merasa nikmat itu diperoleh karena kemampuan pribadinya semata. Ini penting, kan? Kita berprestasi di dunia, baik tentang berkaitan dengan ilmu syar'i, berkaitan dengan amalan syar'i, berkaitan dengan ilmu dunia atau amalan duniawi. Coba di sini, kenikmatan itu semua ya diperoleh oleh kemampuan manusia, tetapi sejatinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan itu. Apapun prestasi kita ya, apapun kebaikan kita, kehebatan kita, prestasi kita, kemampuan kita, itu semua diperoleh ya karena kemampuan kita, namun Allah lah yang menjadikan kita seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kita tidak menuhankan diri kita. Ya. Sehingga tidak ada keakuan dalamnya namanya amal soleh. Yang adanya adalah penghambaan. Hamba itu kan artinya tunduk. Ya. Sementara keakuan itu merasa power dalam hal ini. Padahal yang membuat kita bangun sebelum subuh itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya kan? Sekarang misal kita dulu misalnya kita malas bangun subuh. Baik. Itu yang membuat kita malas itu diri kita. Tapi kemudian sekarang alhamdulillah Allah berikan taufik dalam tidur kita. Kalau misalnya antum biasanya kok sebelum tidur itu baca ayat kursi dan lain-lain, ada juga doa yang memang ada juga zikir yang bagus yaitu seperti zikir salat. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. 34. Ada yang sampai Allahu Akbar 34 menggenapkan 100 ya. Tapi kalau anak biasanya 30 kali. Nah, itu coba lakukan itu, insyaallah paginya itu terang enak. Insyaallah. Bangun itu enak. Kecuali kalau lagi sakit, tapi bangun itu enak rata-rata. Itu pernah dicoba ketika sakit seperti Allah alam terserang gitu kan. Ada yang enggak suka dan semacamnya, kemudian baca itu sebelum tidur. Atau misalnya antum benar-benar memang digoda sama jin misalnya, syaitan, supaya enggak tidur. Karena besok ada presentasi atau semacamnya. Itu hal yang biasa. Kalau anak pribadi hal sering itu terutama di Sabtu. Berkali-kali dahulu, alhamdulillah sekarang enggak. Itu malam Sabtu itu malam yang sulit. Seringkali. Sulit tidur. Diganggu. Supaya apa? Supaya enggak fit paginya. Supaya pagi nggak bisa, nggak enak, nggak fit, ngantukan, ya susah tidur, udah berusaha tidur, zikir berusaha tidur, ya itu kadang gangguannya seperti itu, ujiannya. Namun kalau misalnya gangguan seperti antum lawan benar-benar dan nggak hanya sekali, terus lawan, besoknya lawan lagi, lawan terus, insya Allah hilang gangguan itu, nyerah dia, insya Allah. Ini mungkin diantara kita semua ada yang mungkin terkena penyakit dan semacamnya, yaitu dari mereka, kalangan jin yang iseng atau yang memang mereka adalah syaitan. Nah, lawan benar-benar sampai mereka menyerah dan minta pertolongan pada Allah. Ya, lawan benar-benar. Mana sekarang? Semata-mata hanya milik Allah. Dan karena kemurahan Allah semata. Lalu dengan penuh ketulusan orang itu akan menyatakan bahwa hanya Allah lah yang memberikan kenikmatan pada makhluk. Dan ia pun mempergunakan kenikmatan itu untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, orang tersebut mengakui sepenuh hati bahwa nikmat itu semata-mata karena kemurahan dan anugerah dari Allah. Ia juga mengakui kekurangan dan kelalaiannya di dalam mensyukuri nikmat. Itu semua kita harus seperti itu. Meskipun ibadah kita banyak, tetap kita harus punya keyakinan bahwasanya kita mukosir. Kita banyak melakukan kusur, yaitu kurang bersyukur. Meremehkan, melalaikan sesuatu dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebabkan oleh apa? Kelemahan kita. Dan kelengahan kita. Ia juga mengetahui, yaitu hamba yang mendapatkan nikmat taufik ini, mengetahui bahwa jika Allah melestarikan nikmatnya, hal itu semata-mata karena sedekah dari Allah, karena karunia dari Allah, karena kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jika Allah mencabut nikmat-nikmat tadi, maka karena dia memang pantas melakukan itu. Allah Subhanahu wa taala pantas melakukan itu. Enggak mungkin Allah menzalimi hambanya yang bertakwa. Mungkin saja Allah Subhanahu dan memang terbiasa terjadi. Ini merupakan hukum syar'i, kauni. Yaitu Allah mencabut kenikmatan dari seseorang itu karena kufur nikmatnya orang tersebut. Pantas mendapatkannya. Ya. Tapi bagaimana kok misalnya kita udah beribadah taat, enak gitu kan. Tapi Allah uji kita. Misalnya. Nah itu ujian. Itu belum tentu sebuah pencabutan dari Allah. Belum tentu. Tapi bisa jadi itu ujian karena mungkin kita pernah melakukan kesalahan sehingga Allah menginginkan pembersihan dosa kita. Jadi ingat bahwasanya, pertama ingat, kita semua pernah berbuat dosa dan pasti pernah berbuat zalim, baik terhadap diri sendiri atau orang lain. Dan pasti kita juga harus ingat bahwasanya setiap noktah dosa, walaupun diampuni, setiap perbuatan kesalahan, walaupun diampuni, tetap membekas. Maksudnya, tetap akan ada efeknya al-jaza'u min jinsil amal. Namun bedanya, bekas dosa orang yang bertaubat, yang berefek padanya, itu merupakan cleansing, pembersihan untuknya. Adapun bekas atau dampak atau efek dosa orang yang berbuat dosa yang belum bertaubat, itu bukan cleansing, tapi apa? Penambahan dosa. Itu ingat di situ. Coba misalnya nih, anak punya gelas. Gelas seisi kopi hitam kental. Kemudian anda mendekati Antum Noviansyah. Ya. Tiba-tiba anda tersenggol dikit. Kemudian membekas di baju. Apa tumpah terus membekas di baju. Abang bilang, afwan. Anda gak sengaja. Tapi sekarang dimaafkan sama dia. Tapi kan bekasnya ada. Itu seperti itu dosa. Dosa itu seperti itu. Baik itu dosa murni kepada Allah atau kepada makhluk. Itu semua ada bekasnya dan itu tercatat dan tersimpan balasannya. Kita dulu pernah berbuat zalim kepada orang, sekarang taubat nasuha total, tetap akan ada balasannya. Tetapi bedanya balasan untuk orang yang bertaubat itu penghapusan dosa, makanya harus sabar. Sedangkan balasan bagi orang yang bertaubat itu penambahan dosa. Na'udzubillah. Ya enggak? Kecuali kalau dia setelah itu bertaubat, baru Allah akan memberikannya taufik. Makanya, kalau misalnya kita, misal sudah bertaubat dari suatu dosa khusus yang kita sering atau kadang melakukannya, udah bertaubat, benar-benar. Kemudian ternyata setelah itu terjadi balasan, itu jangan suudzon sama Allah. Jangan mengatakan, Allah tidak menerima taubat saya. Enggak, Allah terima taubatmu. Justru itu menunjukkan penerimaan Allah terhadap kita. Jadi Allah membalas itu supaya apa? Membersihkan benar-benar semuanya dan mengingatkan kita akan masa lalu kita. Gitu kan? Masa muda kita, makanya masa muda itu jangan diisi dengan kezaliman terhadap orang lain. Kenapa? Karena na'udzubillah, kelak itu akan terjadi. Kemudian. Akan terjadi kemudian. Kita menzalimi orang, na'udzubillah, bisa jadi kelak akan terjadi kemudian dalam bentuk yang sama atau yang sepertinya. Tetapi ketika itu terjadi, itu membuat kita sabar. Makanya orang yang bertaubat, setelah bertaubat itu biasanya sabar, lebih sabar. Dan orang yang belum bertaubat biasanya langsung gelisah. Dan itulah yang menambah dia dosa. Kenapa? Karena gak ridho dengan ujian itu. Ya. Baik. Ya, kemudian. Dan ya, dia memang pantas melakukan dan sangat berhak untuk itu. Setiap kali Allah menambah nikmatnya kepada hamba ini, ia semakin merasa hina. Masya Allah, ini sulit. Menambah nikmat Allah pada hamba kepada kita, kita merasa semakin hina, ini sulit sekali. Kadang kita udah banyak sekarang dapat nikmat dari Allah, tapi merasa makin jauh dari menghinakan diri kepada Allah, ya kan? Ya justru kenikmatan inilah yang banyak membuat kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seharusnya juga sih kita semakin tunduk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Justru enggak. Memang sulit sekali untuk zaman sekarang. Namun tentu kita harus berusaha. Kalau misalnya zaman dulu, ketika kita masuk masjid itu enggak ada pikiran selain mau sholat atau pengajian. Enggak sempat kita buka handphone karena kita enggak punya dahulu. Tapi sekarang kan udah beda. Kita buka handphone di masjid dan semacamnya. Kalau handphone itu untuk ngaji atau untuk membaca yang baik-baik, itu gak masalah. Tapi biasanya kan enggak. Inilah yang berarti ini ada salah sama kita. Allah telah menambah nikmat untuk kita kan? Iya. Tapi ternyata tidak kita justru tidak mengupgrade jadinya. Jadi downgrade jadinya. Degradasi jadinya kan? Menurun kadar keimanan dan ibadahnya. Ada seseorang di pengajian, bukan di sini bukan, tapi di tempat lain, dan Allah enggak menyebut tempat di mana. Dia orang yang udah 40 usianya atau sekian, udah 40 ke atas lah. Itu kajian kita. Kajian tafsir, tafsir Mukasir dan lain-lain. Nah, itu ketika itu dia sebenarnya enggak pernah bertempat tinggal dengan keluarga aslinya karena memang udah enggak betah dengan istrinya dan juga anak-anak. Kemudian tinggal di suatu tempat. Kemudian dia mencari pengajian memang. Alhamdulillah kemudian ketemu pengajian di tempat kita. Alhamdulillah dia bersyukur banget. Ketika itu belum punya apa-apa, belum punya laptop, belum punya HP yang bisa WhatsApp Android itu. Nah, ketika itu semangat. Masya Allah semangat. Alhamdulillah. Kemudian bekerja sama dengan orang-orang sekitar, warga sekitar. Kebetulan warga sekitar rumah itu memang orang yang berada lah ya. Jadi mungkin diberikan laptop semacamnya. Setelah diberikan laptop, wah udah mulai azan malas, sulit apa datang juga malas, kadang-kadang aja datang majelis isinya pak di depan laptop terus browsing dan semacamnya. Yang mana browsing itu juga bukan browsing ngaji dan semacamnya. Nah itu berarti kenikmatan yang digunakan justru untuk menurunkan atau mengundurkan diri dari keibadah yang dahulu rutin dilakukan. Dan juga Anda pernah bertemu dengan orang-orang atau rekan-rekan yang dulunya Masya Allah, bahkan mereka lah yang mendorong Anda untuk benar-benar ngaji, atau bahkan maksudnya ayo bikin pengajian gitu. Akhirnya bikin pengajian. Dulu yang memotivasi benar-benar, dan dulu yang semangat mengobarkan api pengajian. Bahkan mengompori orang lain. Tapi ternyata sekarang sudah tidak ada lagi riwayatnya. Ketika Anda perhatikan, enggak ada lagi, enggak pernah lagi berbicara tentang ilmu. Padahal dahulunya, Masya Allah. Yang mana Anda kira ini akan menjadi partner insya Allah. Tapi ternyata enggak. Nah ini, lihat sekarang kita sekarang ya. Dalam keadaan istiqomah, sudah di sini antum perhatikan di sini. Kajian, alhamdulillah Allah berikan kajian Fawaidul Fawaid dan apa tadi tafsir al-Isar, syarah Bulughul Maram, tafsirul Hakam. Kita udah sampai ke sekarang ke seri 30 sebenarnya. Siapa yang sebenarnya mengatur semua ini? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita tidak bisa menisbatkan pada diri kita. Masya Allah kita bisa istiqomah, alhamdulillah. Maksudnya benar-benar ini karena murni diri kita. Nah, ya kan? Siapa yang membuat ini semua? Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada asalnya, jujur aja, Anda dulu merasa agak putus asa. Kita sampai kapan? Kayaknya nggak lama. Paling habis orang-orangnya. Coba di sini dulu, waktu kita membagi-bagi kitab, beberapa rekan-rekan ini hadir ini. Itu kan dibagi kitab Tauhidul Ahkam, Tafsir Al-Isar dan semacamnya. Dan yang di ONJ, Verified. Itu dulu banyak itu. Alhamdulillah. Namun kemudiannya seleksi alam seperti biasa. Mulai menyedikit. Alhamdulillah sekarang jadi orang-orang semakin musaffa, terpilih. Terjernihkan. Ya. Nah, sekarang siapa yang menyangka sampai seri ke-30 dari Fawaidul Fawaid? Misalnya, Salman yang dari dahulu di UNJ. Apakah dahulu mengira bisa sampai 30 ini, sampai sepanjang ini? Tidak mengira. Tapi apa nasihat untuk kita semua? Ikhlas itu. Ikhlas istiqomah insya Allah. Minta sama Allah ikhlas. Karena kalau misalnya antum ikhlas, dibantu oleh Allah. Melalui pasukan-pasukan Allah. Dan pasukan-pasukan itu antum. Pasukan-pasukan Allah Subhanahu Wa Taala yang secara ilmiah di sini, antum. Kita semua alhamdulillah. Ya. Itulah yang saling bahu-membahu dalam adanya seperti ini, istiqomah. Betapa adanya, dan ini bukan bermaksud meremehkan, namun ini ibrah untuk kita semua. Kajian yang memakai nama-nama besar. Tapi ternyata setelah kita lihat, mereka yang menyelenggarakan itu tidak ikhlas sebenarnya. Dan mereka tidak ada nafas thalabul ilm dari mereka. Namun apa jadinya? Mereka enggak mau mengadakan kajian kecuali harus ustaz besar. Kenapa? Takut kehilangan jemaah. Ini sayang kan? Ini untuk apa seperti ini kan? Jangan takut kehilangan jemaah ketika misalnya kita ikhlas insyaallah dan juga berusaha istiqomah walaupun sederhana. Ya. Sudah banyak individu yang dekat dengan anak pribadi yang dahulunya masya Allah anak mengira bakal jadi partner dan mengira ini akan menjadi sahabat sejati anak insya Allah dalam ranah ilmu insya Allah walaupun memang dia orang umum bukan pesantren, tapi ternyata terjadi sebaliknya, justru sekarang konsentrasinya di dunia dan gak pernah lagi ngomongin tentang Islam. Ini kan sayang, sayang banget. Dan paling disayangi kalau misalnya seorang alim punya anak dan anaknya tidak ada satupun yang jadi alim seperti dirinya atau misal dirinya enggak ada. Ada seorang seperti itu. Suatu ketika ada ayah anak awal 2000-an dahulu ya. Ketika itu ditanya oleh seorang jemaah. Ditanya oleh seorang jemaah, antum sudah tua. Siapa yang kira-kira bakal gantiin antum? Generasi mana yang akan gantiin? Itu langsung ketika itu mendengar itu seperti gelegar. Langsung sedih, kalbunya sedih sekali. Ya, sedih banget. Antum misalnya, misalnya antum bukan alim dalam ilmu syariah. Alim dalam misalnya ilmu kedokteran lah. Dan itu antum meresapi ilmu tersebut benar-benar bermanfaat untuk umat. Kemudian anak-anak misalnya enggak ada sama sekali nafas kedokteran sama sekali. Itu sedih, pasti sedih. Nah, kemudian beliau pun berjalan ya dengan kesedihan itu terpikiran, terngiang-ngiang, terngiang-ngiang. Ya kan? Nah, pas ketika itu ada teman beliau yang masyhur ya kealimannya punya maktabah perpustakaan juga meninggal kemudian ke rumahnya dilihat di gudangnya isinya itu buku-buku yang sudah di semacam mobil ditutup sama kain dan semacamnya itu udah enggak dipakai kan. Mau ditanya ini punya siapa nih? Ini punya beliau fulan rahimahullah taala. Kenapa di sini enggak ada anak satupun, anaknya enggak ada satupun yang mewariskan yang bisa baca. Enggak ada satupun dari semua anaknya. Itu bertambah kesedihan dia. Maka sejak itu langsung minta memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan antum kira juga perjalanan itu singkat begitu saja. Seseorang itu tidak bisa langsung mencuat begitu saja tanpa ada yang proses kan. Dan kita istiqomah seperti ini tentu antum sudah berkorban banyak banyak hal. Antum bangun pagi ya. Dan juga jalan jauh, ada yang dari Bogor, ada yang dari Depok dan semacamnya. Jalan jauh sekali, berkorban. Jadi hal-hal yang sifatnya ikhlas dan istiqomah pasti membutuhkan pengorbanan. Dan nanti kelak antum akan mendapatkan taufik dari Allah. Yang ketika antum mendapatkannya itu ketika antum sadar, bersyukur, kemudian benar-benar mengetahui dari Allah, antum benar-benar tidak mau hilang taufik tersebut. Ketika antum sudah sering bermajlis insyaallah, itu antum enggak bakal mau kehilangan majlis. Itu yakin. Ya. Makanya kita dahulu ketika mengadakan majlis, itu jangan kira memang seramai ini dahulu enggak. Kita pernah merasakan sampai enggak ada siapapun yang datang. Padahal sudah ada pengumuman. Bahkan enggak ada siapapun, bahkan pekerja pegawai enggak ada. Ya. Bahkan kita sendiri yang memberes-bereskan bangku dan semacamnya. Menunggu jemaah hadir enggak ada satu. itu sesuatu yang lazim. Ya. Pernah suatu ketika ana diundang ke suatu kampus untuk mengkaji, menggantikan ada seorang ustadz yang memang uzur. Kemudian itu qadarullah, itu ketika itu hujan. Ketika itu hujan, ana sudah mempersiapkan, alhamdulillah. Ana persiapkan itu materi tentang ilmu syar'i, pemetaan ilmu syar'i. Ana sudah siap kitab namanya I'lam al-Muwaqqi'in jilid 1 karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Poinnya sudah ana catat, sudah ana tandai, ya. Kemudian ana berjalan. Walaupun hujan, karena memang sudah appointment kan, sudah janji, kita enggak boleh mengingkari kan. Kecuali kalau sudah ada uzur benar-benar. Harus tepat waktu juga diusahakan naik kereta menuju ke kampus tersebut. Di kampus ya, mahasiswa yang undang. Ketika datang, itu di kereta itu ketika itu komuter lain baru-barunya itu. Baru-barunya dan masih banyak orang yang berusaha untuk membuka pintu itu kan. Dulu waktu itu. Ya. Padahal pintunya mau ketutup, ditahan sama orang supaya enggak kepanasan. Nah, itu ketika itu penuh. Dan qadarullah Anda mendapatkan porsi di situ, di pintu. Itu sampai kejepit. Enggak tahu itu kalau Anda bilang kalau pun Anda mati di sini ya Allah, mudah-mudahan mati syahid. Iya benar. Ya Allah, kalau misalnya mati dalam keadaan hujan kayak gini, di pintu terus kejepit, mudah-mudahan dalam keadaan mati syahid ya Allah. Kemudian Anda sampai ke kampusnya dan Anda enggak menemukan siapapun di sana. Itu pas dari stasiun itu lari kan. Udah jam segini nih, lari, bawa buku itu kan gak bawa tas. Karena emang malas bawa tas. Lari itu, anak gak menemukan siapapun. Baik yang mengurusi kajian atau yang hadirinya, gak ada satupun. Padahal sudah dijapri semua kan, katanya. Ya udah, itu dalam kehujanan seperti itu, bahasa seperti itu akhirnya udah terduduk. Ya Allah, inilah nasib kalau masih jadi mahasiswa. Dia masih jadi mahasiswa, masih lupa semester berapa. Ya Allah, itu waduh, hati itu rasanya, wah, mungkin ini karena dosa-dosa anak sebelumnya kan. Akhirnya minta sama Allah, kebetulan pas hujan kan. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudah-mudahan suatu ketika benar-benar engkau berikan nikmat lah kajian-kajian. Itu dulu ketika belum punya kajian-kajian itu. Akhirnya karena memang sudah terlanjur kecewa, untuk menyembuhkan kolbu tidur aja. Jauh-jauh ya tidur. Akhirnya apa yang terjadi? Udah enggak terjadi apa-apa, udah. Akhirnya anak pulang habis maghrib, setelah selesai enggak ada apa-apa. Itu terjadi seperti itu. Ya. Dan juga di antara itu pelajaran juga itu. Bahwasanya yang semacam ini, alhamdulillah kita bersyukur. Makanya ketika Anda melihat di antara antum itu istiqomah itu yang paling Anda syukuri. Ya alhamdulillah. Juga ketika itu, dahulunya Anda pun sebenarnya bukan pengkaji seperti ini. Sebenarnya kita adalah pedagang dulunya. Berdagang di kampus. Ya selagi belajar cari penghasilan. Dulunya pun anak bukan, kita pun bukan pengkaji kitab, bukan. Maksudnya mengkaji gitu enggak. Cuma di kampus aja mendengarkan guru-guru dan asatidzah mengkaji kitab. Nah, dulunya kita berdagang. Sembari juga mengajar bahasa Inggris kursus gitu kan. Yang mana cabang bidang itu bukan bidang kita gitu kan. Bidang kita syariah, jauh bahkan bertentangan. Ya. Apalagi di tempat kursusnya itu ikhtilatnya banyak. Nah. Tapi yang namanya memang mahasiswa itu, kalau misalnya antum sedang masih dalam tahap mahasiswa, jika antum bisa berbisnis ketika itu, bisnislah. Jika antum bisa mencari nafkah, mencari duit ketika itu, carilah. Jangan menunggu lulus. Itu pesan aja. Ketika masih di mahasiswa, belajar sembari bisnis lah ketika itu. Jangan menunggu lulus ijazah baru kerja. Jangan bermental seperti itu. Bermentallah benar-benar dari ketika lagi mahasiswa antum usaha benar-benar. Ya. Itu ya. supaya pengalamannya banyak. Ketika sudah lulus tuh udah insya Allah udah lebih kuat insya Allah. Jadi jangan bermental pegawai saja. Jadi bermental pengusaha, insya Allah punya kekuatan insya Allah. Dan tawakalnya harus tinggi. Dulu kita itu jualan. Bahkan kita jualan ketika ada funfair, semacam funfair itu apa Indonesia-nya? Book fair dan semacam fair-fair gitu ya. Nah, itu kita berdagang. Dagang masakan ibu. Nah, kemudian juga seperti di Steak Biko, sekarang udah gak ada mungkin. Pasar mingguan gitu kan. Itu ramai banget itu. Kita dagang di situ. Dagang makanan. Dulunya seperti itu kehidupan kita. Bukan sekarang ceramah di majelis dan sebagainya. Dulu kita enggak seperti itu. Ya. Dulunya kita juga naik bis. Kita dulu ke kampus tuh enggak naik motor. Enggak punya motor kita. Selama 7 tahun enggak meminta sama siapapun motor karena memang ingin meresapi insyaallah ini 7 tahun perjalanan panjang dengan bis, dengan keringat orang-orang. Ya. Dan itu kadang sambil bawa plastik isinya gorengan. Iya, untuk dijual di kampus atau di kantin kampus. Dan kalau misalnya liburan, itu kita jualan di pasar. Di pasar tradisional dekat rumah. Makanya orang-orang mengenal dulu. Ya. Itu ketika kita jualan di sana. Di sanalah kita memupuk cita-cita sebenarnya. Bahwa saya memang bukan ini bidangnya. Dan ketika itu minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ini usaha saya. Mudah-mudahan cita-cita saya tercapai walaupun saya sekarang dalam keadaan seperti ini. Jadi ketika dalam berjual beli itu, nunggu lapak itu pun sambil membaca kitab kuning. Ini sambil membaca kitab. Enggak ada jelalatan mata kemana-mana gitu, enggak sempat itu. Terus aja gitu. Nah, masih ingat, di antaranya kita Al-Usul Al-Furu' karya magisternya Syekh Dr. Sa'ad Asy-Syafri yang berkali-kali kesini, yang pernah kesini. Itu sebelum masyhur di sini itu udah baca kitabnya. Udah kita baca kitabnya. Juga kitab-kitab lain, kitab-kitab sunnah. Kitab-kitab sunan Baihaqi dan lain-lain. Itu enggak disia-siakan untuk membaca ketika itu. Sambil memupuk harapan, ya Allah, sekarang memang saya belum seperti itu. Tapi tolong, moga-moga bisa, ya Allah. Sekarang sedang memupuk. Dan kadang bareng dengan ibu kita, jualan, kadang di bulan Ramadan untuk buka puasa. Ramai-ramai kan? Atau di tempat yang lainnya, di taman mini pernah pergi ke sana. Jadi itulah dulu kayak kehidupan kita sebenarnya. Bukan seperti ini. Ini tuh baru ketika semester berapa misalnya. Ya. Baru Allah berikan alhamdulillah kemampuan dan taufik dan teman-teman yang bisa membantu. Yang dulunya kita enggak pernah kayak gini. Ya. Nah, sampai kemudian yang terpenting adalah bakti kepada orang tua. Minta doa orang tua. Ketika antum berusaha bakti sama orang tua, minta doa kepadanya, insyaallah akan dikabulkan benar-benar. Mungkin enggak langsung dikabulkan tapi kelak akan dikabulkan. Ingat itu. Dan semua ini adalah juga berkah dari doa orang tua juga. Enggak dari hasil upaya pribadi semata enggak. Dahulu ketika pergi ke kampus enggak pernah lepas dari ini. Di antara kajian yang selalu anak dengar ketika itu adalah kajian syarah tafsir Al-Baydawi oleh Syekh Abdul Rahman Asy-Syihri. Diriat, pengasuh di tafsir.net. Ketika mendengar itu sering. Ana menunggu Kopaja, kita menunggu Kopaja. Itu mendengar sambil berharap, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa seperti beliau. Dan di antara semua kajian yang sampai sekarang ada ini, yang paling ana utamakan, kita utamakan tafsir Al-Aisar. Kenapa? Karena itu terinspirasi dari kajian yang sering ana dengar. Dan dahulu ketika kita masih ngajar di Rawamangun, dahulu suka mendengarkan kajian syarah Al-Waraqat Syekh Ahmad Al-Hazimi. ketika itu melihat mahasiswa-mahasiswa UNJ di busway, atau dari busway melihat mahasiswa UNJ, ketika itu berpikir, masya Allah mahasiswa, ya Allah mudah-mudahan kita bisa punya kajian di kampus itu. Itu waktu itu belum pernah sama sekali punya kajian itu. Tapi kemudian terjadi, Faidul Faid dulunya di UNJ kan, terjadi, semua itu terjadi. Walaupun menunggu lama, walaupun harus payah-payah dulu, tapi taufik Allah subhanahu wa ta'ala itu kepada orang yang memang berhak. Dan itu bukan karena dirinya, melainkan karena kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apapun harapan antum sebenarnya, itu tetaplah tanamkan. Antum ingin berharap, antum berharap ingin punya seorang anak yang hafiz, tanamkan terus. Minta doa orang tua yang kelak akan menjadi kakek neneknya. Insyaallah anak antum akan menjadi hafiz. Amin. Insyaallah anak antum akan menjadi hafiz, mengamalkan ilmunya dan menjadi alim. Insyaallah. Aminkan. Aminkan. Karena apa? Kelak ketika anak-anak kita menjadi hafiz atau penghafal Al-Qur'an walaupun enggak semuanya, tiara akan ada di kepala kita insyaallah di akhirat kelak. Harus benar-benar. Benar-benar menuntut ilmu. Semakin ketika menuntut ilmu, semakin banyak ilmu kita, semakin banyak amalan kita, insya Allah orang tua kita juga bisa mendapatkan kebahagiaan. Mau enggak? Mau. Semua mau. Minta doa sama orang tua kita. Tapi subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.